apakah semut itu najis atau belalang? Dan apakah betul setiap hewan yang tidak berdarah itu najis? Tidak najis. Semut tidak najis. Ya. Terus apa ini? Belalang. Belalang tidak najis. Bahkan boleh dimakan. Bagi yang mau. Nah. Ya. Hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir, tidak najis. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahdikum falyaghmisu tsumma liyanza'hu. Apabila ada seekor lalat jatuh ke tempat minum salah seorang kalian, tenggelamkan. Tenggelamkan kemudian angkat. Kalau itu najis, ya enggak boleh ditenggelamkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggelamkan kemudian angkat. Fa inna fi ahdi janahihi da' wa fil akhari shifa. Karena pada salah satunya ada racunnya dan pada sayap yang satunya ada penawarnya.